منهم. Barakallahu fiikum. Yang lainnya yang belum soran, minggu depan sudah harus hafal. Ya, sekarang labas, anda kasih uzur. Ya, dapat minggu depan sudah harus hafal semuanya yang sudah ditunjuk oleh musyrifnya. Tayyib. Andak ya Ahmad, man huwa Husain? Nah, min man huwa termasuk dari kalangan siapa, para sahabat atau siapa? Tabi'at tabi'in. Tabi'at tabi'in. Naam. Barakallahu fikum. Andak ya Arman, man huwa Sa'id bin Jubair? Eh? Imam Faqih? Aywa? Aywa? Apanya Ibnu Abbas dia? Apanya Ibnu Abbas, saudaranya atau apanya? Naam? Ya Adan? Ya anta, anta masmud, imam, Abdullah. Hayyakallah ya Abdullah. Naam. Apanya Ibn Abbas beliau? Yang belakang? Eh? Gimana? Antum, apanya Ibnu Abbas? Ya Hisham, apanya Ibnu Abbas? Allah musta'an. Antum, naam. Tayyib. Min ajillati ashabi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Tayyib, termasuk murid terkemuka yang paling unggul dari murid-muridnya Ibn Abbas, yang beliau ini dibunuh oleh Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi Al-Zalim. Naam. Barakallahu fikum. Asy'abi masmuh? Asy'abi, la tanzur kitabak. Asy'abi masmuh? Naam ya Hasan. Ini rawi yang amat sangat masyhur ini, sering muncul ini, Asy'abi. Man sayujib? Man sayujib? Siapa yang menjawab? Hah? Siapa? Hah? Hah? Irfa' sawtak. Amir bin Syarahil Al-Hamdani. Ya, Amir bin Syarahil Al-Hamdani. Barakallahu fikum. Kapan lahirnya? Pak Nur, Abu Hisham. Iya, meninggalnya. Lahirnya kapan beliau dilahirkan? Naam ya Abu Arman. Ya Abu Arman, kapan beliau dilahirkan? Hah? Naam. Allahumma sa'an ya Abu Haris. Allahumma sa'an ya Abu Rizik. Kapan dilahirkan? Allahumma sa'an. Lutfi, Abu siapa? Allah musta'ja Abu Lutfi. Abu Hisham, Al-Thani. Mata bulida? Naam, fi khilafati Umar. Tayyib. Nah, dilahirkan di zaman khalifah kepemimpinan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Naam. Naam, wa huwa min thiqati tabi'in. Tayyib. Buraidah, naam ya Abul Harith, asal anta As-Samarindi. Buraidah, masmu man huwa? Lam tajid. Buraidah. Nama Abu Syarifah? Naam, Buraidah bin Husayb ibn Harith Al-Aslami. Al-Aslami, sahabiyun syahir, sah? Sahabat yang amat sangat masyhur, yang amat sangat mulia radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang berikutnya Ibn Abbas, hadza sahabiyul jalil masyhur jiddan. Wa ismuhu man? Abdullah. Tayyib. Naam. Yang amat sangat banyak keutamaan dan barokah yang ada pada beliau radhiyallahu taala anhu. Kita baca yang berikutnya Ukashah. Naam. Qala hifdzahullah taala. Ukashah. Ini sahabat yang ketiga yang ada di sini. Huwa Ukashah bin Mihsan ibn al-Harthan al-Asadi. Ukashah bin Mihsan ya bin Harsan al-Asadi. Tayyib. Para tulab yang tidak punya kitab atau belum punya kitab harus mencatat ya. Demikian pula daras pelajaran sirah ya. Sirah Nabi juga demikian, kalau belum punya kitabnya wajib mencatat. 6. Tayyib Ukashah bin Mihsan ibn Harsan al-Asadi. Kana minas sabiqina ilal Islam. Beliau termasuk orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Orang-orang awal ya masuk Islam. 6. Hajaro. Beliau juga berhijrah ke Madinah. 6. Barakallahu fikum wa syahida Badran. Dan beliau ikut perang Badar. Ya. Wa qatala fiha, dan beliau bertempur padanya, berperang padanya di perang Badar tersebut. Wastushhida fi qitalir riddah. Wastushhida fi qitalir riddah, dan meninggal mati syahid insyaallah taala pada waktu perang Riddah. Apa perang Riddah? Yaitu perang memerangi orang-orang yang murtad ya. Nah, sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wasalam ya, itu banyak manusia yang murtad ya, meninggalkan Islam. 6. Barakallahu fikum wa syuhida fi qitalir riddah ma Khalid bin Walid. Di mana beliau berperang bersama Khalid bin Walid. 6. Sanata 12 Al-Hijrah. Pada tahun 12 Hijriah. Ya, pada tahun 12 Hijriah. Ukashah ibn Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu, masyaallah betapa banyaknya keutamaan beliau. Masyaallah barakallahu fikum, amat sangat banyak keutamaan beliau. Masyaallah. Semoga kita dikumpulkan dengan beliau, demikian pula para sahabat yang lainnya. Para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Coba ikhwan, kita lihat bagaimana beliau. Kata Rasul bagaimana dalam hadis, termasuk 70.000 orang yang tidak ya, yang masuk ke jannah tanpa hisan, tanpa azab. Tambah lagi apa keutamaannya? Minas sabiqina ilal Islam. Termasuk orang-orang yang awal pertama kali masuk Islam. Ini juga demikian mangqabah, keutamaan, keistimewaan. Tambah lagi ikut berhijrah. Masya Allah juga demikian amalannya besar. Meninggalkan tanah, apa namanya, kampung halamannya, keluarganya. Ya. Barakallahu fikum, perang Badar juga demikian, masya Allah, diampuni dosa-dosanya. Walaupun mereka masih hidup, barakallahu fikum. Tambah lagi juga demikian yang berikutnya, perang Riddah, barakallahu fikum, dan sekian keutamaan yang lainnya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Tentunya yang seperti ini harapan kebaikan itu tentunya selain kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, harus wajib diiringi dengan apa? Usaha, ikhtiar dengan amal saleh. Barakallahu fikum. Ya, meniru, mencontoh, meneladani amal salehnya mereka. Barakallahu fikum. Nah, yang berikutnya al-kaukab, ya. Barakallahu fikum, makna al-kaukab adalah an-najm, yaitu bintang. Ya. In qadda ay saqata minhu syihab, yakni syihab, ya. Barakallahu fikum, bintang yang jatuh, ya, bintang yang jatuh. Al-barihah, apa yang dimaksud dengan al-barihah? Ya. Barakallahu fikum. Secara singkat kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah tadi malam. Tapi bagaimana definisinya dalam bahasa Arab itu bagaimana? Ya. Al-barihah hiya aqrabu lailatin madat. Aqrabu lailatin madat. Ya. Naam. Malam yang berlalu yang paling dekat. Ya. Naam. Malam yang telah berlalu yang paling dekat. Kan ada beberapa malam ya. Tadi malam misalnya, kemarin malam lusa lagi, dan yang lain-lainnya. Maka ini al-barihah ini malam tadi malam, begitu ya. Yaitu malam yang paling dekat yang telah kita lewati. Yaitu tadi malam, ya. Nah, itu makna al-barihah aqrabu lailatin madat, ya. Nah. Dan al-barihah ini kapan diucapkan? Nah, ini dalam tatanan bahasa Arab yang tepatnya kapan dikatakan? Yuqalu qabla zawal ra'aitul lailata, ya. Kalau tadi malam, kalau bahasa kita tadi malam, ya. Kalau kita katakan, dikatakan qabla zawal, sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, ya. Kita katakan dari pagi gitu ya, ba'da subuh terus sampai pas matahari di atas. Maka kita katakan apa? Ra'aitul lailata, aku melihat lailah di malam hari tadi malam. Dengan bahasa apa? Al-laylata. Fantum? Naam. Barakallahu fikum. Kalau kita ingin mengatakan tadi malam aku melihat, ya, tadi malam kita mengatakannya ini, menceritakannya kapan? Sebelum zawal. Pagi sampai sebelum zawal. Maka bahasa Arabnya bagaimana? Ra'aitul layla, aku melihat tadi malam. Dengan bahasa apa? Al-laylah. Fantum? Naam. Tapi kapan dikatakan al-bariha ini? Maknanya sama tadi malam. Kapan dikatakan al-barihah? Wa ba'da zawal. Wa ba'da zawal ra'aitul barihata. Ya. Barakallahu fikum. Adapun ketika kita ucapkan setelah bergesernya matahari, ba'da zuhur sampai tenggelamnya matahari, ya. Barakallahu fikum. Ra'aitul barihah. Aku melihat tadi malam begini begitu. Ya. Tadi malam bahasa Arabnya bagaimana ketika waktu seperti kita ucapkan dengan bahasa apa, Ikhwan? Al-Barihah. Fahamtum? Kemana al-Barihah diucapkan? Ba'da zuhur dan berikutnya dan setelahnya. Wadih. Adapun sebelum zuhur dikatakan apa? Al-Lailah, tadi malam. Al-Lailah. Wadih. Barakallahu fikum. Naam. Ini asal penggunaan daripada kata al-barihah, ya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, ludiktu, disengat. Ludiktu bahasa Indonesia apa, Ikhwan? Aku disengat, ya. Yaitu ladaghathu ladaghathu aqrabu, ya. Ladaghathu aqrab. Disengat oleh kalajengking, ya. Disengat oleh kalajengking. Wal ladaghu ladaghu asal maknanya, asal mana ladagu adalah al-las'u, ya. Al-las'u, apa itu al-las'u? Yaitu asobathu bisummiha, ya. Asobathu bisummiha, terkena apa ya, kan? Bisanya, ya, seperti itu, ya. Nah, bisa ular misalnya, sesuatu yang menyengat, ya seperti kurang lebih ular atau juga akrab kalajengking, ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini makna asal daripada al-ladag, ya, ladag, yaitu al-lasa, barakallahu fikum, yaitu kena sengat segala macam bentuk binatang yang berbisa. Bukan hanya akrab saja, bukan hanya kalajengking saja, tapi apa, ya, barakallahu fikum, yang menyengat, ya, barakallahu fikum, yang berbisa, ular atau juga yang lain-lainnya, ya. Makanya barakallahu fikum, ya, banyak-banyak kita berdoa berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika turun di suatu tempat, a'udzu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaq, barakallahu fikum, agar tidak termudorotkan dengan sesuatu apapun juga. Ketika jaga malam atau ke pasar, pasar juga demikian, ada doanya khusus lagi, atau kemana kita istirahat turun di suatu tempat, ya, barakallahu fikum, agar tidak lupa kita untuk berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Naam. Ini ikhwah bukanlah perkara yang bisa kita remehkan. Ya. Bukanlah perkara yang bisa kita remehkan. Kita terus setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan kita, kita terus membutuhkan perlindungan, perjagaan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus menerus kita memohon dan berharap penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Sebagaimana dalam surat Al-Falaq misalnya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ya. Na'am, barakallahu fikum, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan seterusnya. Naam, di mana di malam hari banyak di sana apa namanya makhluk-makhluk Allah yang yaitu bisa mencelakakan manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, binatangnya, hewannya, jinnya, dan demikian pula setannya, ya, barakallahu fikum. Atau juga di setiap keadaan, setiap kondisi, setiap waktu. Naam, barakallahu fikum. Selain dari yang seperti ini, dari binatang-binatang yang berbahaya seperti ini, juga demikian pula dari gangguan jin, demikian pula syaitan, ya. Jangan kita lalai, jangan kita merasa aman, tenang, ya. Terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini ibadah, yang kedua akan Allah lindungi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam mara bahaya. Kenapa demikian, ya ikhwan? Perkara ini perkara disyariatkan yang pertama. Yang kedua, memang wakil terjadi, banyak terjadi, sering terjadi berbagai macam kejelekan menimpa manusia sebabnya lalai daripada doa minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, ini kena apa namanya? Sengatan binatang berbisa atau juga gangguan jin dan setan, kena sihir sampai mati, bisa saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi, barakallahu fikum. Terjadi. Banyak orang-orang yang hasad, banyak orang-orang yang tidak suka. Banyak kemudian menebarkan sihirnya, menghembuskan buhul-buhulnya. Sering terjadi seperti ini, barakallahu fikum. Nah, datang ke kebun, ya, kemudian sakit kepala, ya subhanallah. Nah, barakallahu fikum, didapati rupanya di pojok kebunnya ada kembang-kembang, ada semacam sajen seperti itu. Ada orang yang hasad, dengki atau juga bermaksud jahat, ya. Terus menerus kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Akhirnya meninggal dunia. Dokter pun juga enggak bisa mendiagnosa karena apa ini? Enggak tahu, ya subhanallah, aneh. Qadarullah ma syaa fa'al, ya. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus kita bergantung pada Allah, minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala fi kulli lahdhah. Di setiap keadaan kita. Nah, jangan sampai lalai. Kita kerja di sini, di mana, barakallahu fikum, istirahat di mana, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Yang berikutnya irtaqa itu. Apa maknanya? Talabtu man yarqini, aku minta kepada orang yang bisa meruqyahku. Ya. Irtaqa itu maknanya tolak tuman yakin, yang aku minta, ya, minta orang yang bisa meruqyahku. Nah, begitu. Naam. Barakallahu fiikum. Kalau orang Jawa suwuk, minta disuwuk, disebul, ditiup, ya. Naam. Kemudian setelah apa namanya? Rame ruqyah, kemudian juga demikian. Dibahasakan dengan bahasa ruqyah, padahal ya suwuk juga sama saja hakikatnya, sama saja sihir. Tapi kemudian karena sudah apa namanya ngetren istilah ruqyah, ya subhanallah, padahal penipuan. Barakallahu fikum. Maka bagaimana yang ruqyah asy-syar'iyyah ini, intinya ar-ruqyatu qira'atul Qur'an. Ya. Ruqyah itu membaca Al-Qur'an, ya. Wal ad'iyah asy-syar'iyyah, dan doa-doa yang syar'i. Doa-doa yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wasallam, atau juga doa-doa dalam Al-Qur'an, ya. Naam. Alal musabi, kepada orang yang dina musibah. Kena sakit, sakit kepala, sakit perut, atau juga yang semacam ini kena sengat, atau juga yang lain-lainnya, gangguan sihir, gangguan jin, ya. Bimaradin wa nahwihi, dikarenakan sakit, demikian pula yang lainnya. Ya. Nah, tidak mengapa sakit kepala atau mana yang sakit dibacakan ruqyah, ya. Sakit perut dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini namanya ruqyah. Barakallahu fikum. Dengan cara-cara yang syar'i. Inilah ruqyah asy-syar'iyyah. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun penjelasan lebih rinci panjang lebar bisa antum baca ya di buku-buku ruqyah. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian ditanyakan kepada Husain bin Abdurrahman, ya. Barakallahu fikum, yang beliau terkena sengatan kalajengking ini atau binatang berbisa, ditanya oleh Sa'id bin Jubair, ya, ketika beliau minta ruqyah seperti itu, ma hamalaka ala zalik, ya. Ma hamalaka ala zalik, apa maknanya? Ma hujjatuka ala jawazi zalik. Maknanya ma hujjatuka ala jawazi zalik. Apa hujahmu, ya, atas bolehnya mengerjakan perkara seperti itu? Apa dalilnya? Ya, apa hujahmu? Apa alasanmu? Apa keteranganmu, ya, tentang perkara yang kau lakukan tersebut? Ya. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian berikutnya, la ruqyata illa min ainin, ya. La ruqyata illa min ain. Dijawab oleh barakallahu fikum Husain bin Abdurrahman, ya, hadis yang beliau dengarkan, yang apa namanya, yang beliau dengar, yang sampai kepada Buraidah ibn Husayb, ya, la ruqyata illa min ainin, ya. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain, kecuali dikarenakan sebab ain, ya. Naam. Apa itu sakit ain, ya? Apa itu sakit ain? Al-ainu isabatul aini ghairahu bi'ainihi. Ini yang dimaksud dengan penyakit ain, ya. Isabatul ain, ya, ghairahu, tertimpanya suatu sakit. Dari siapa? Dari al-ain. Dari orang yang apa namanya al-ain, ini orang yang menimpakan sakit tersebut, ya. Ghairahu, kepada orang lain, bi'ainihi, dengan pandangan matanya. Bi'ainihi, dengan pandangan matanya. Itu apa? Tertimpa penyakit ain dari orang yang melihat, ya, kepada orang lain. Dikarenakan apa? Biasanya dikarenakan hasad, dikarenakan tidak senang, ya, kepada saudaranya, kepada orang yang dilihat tadi, ya, sesuatu yang mengagumkan, amat sangat indah, amat sangat elok. Barakallahu fikum. Kemudian tidak senang dia, tidak senang, hasad. Kemudian dia pandang, dia lihat dengan pandangan kebencian, dia lihat dengan pandangan hasad kepada saudaranya yang mendapatkan kenikmatan tadi, ya. Nah, ini bisa tertimpa yang seperti ini, hamba-hamba Allah ini, dikarenakan apa? Sebab pandangan manusia yang hasad, yang benci tadi itu, dengan pandangan matanya. Barakallahu fikum. Naam. mungkin ada orang laki-laki yang gagah misalnya tampan masya Allah, dilihat oleh orang yang enggak suka ini dengan pandangan matanya, bisa saja Allah kehendak kemudian dia lumpuh, langsung jatuh enggak bisa berjalan. Seperti itu ya. Nasallallahu taala salama wal afiyah. Barakallahu fikum. Dan ini banyak terjadi ya di Arab sana, di Yaman, barakallahu fikum. Banyak terjadi. Naam. Anak bayi lucu menggemaskan masya Allah, bisa juga kemudian sakit ya. Naam. Sehingga ada di Arab sana anak-anak bayi atau balita yang amat sangat lucu, amat sangat menggemaskan, cantik, tampan misalnya. Barakallahu fikum. Sebagai mereka orang-orang jahilnya itu dikarenakan khawatir, takut karena tertimpa ain ini ya, itu dibiarkan kotor anaknya, enggak dimandikan, enggak dibersihkan. Barakallahu fikum. Dibiarkan, enggak diberi pakaian yang indah ya. Dibiarkan demikian pakaian-pakaian yang compang-camping. Ya, demikian rambutnya awul-awulan dan seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Ada yang semacam itu ya. Namun kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, tidak perlu seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum, kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Al-Qul Mufid ini, tidak perlu seperti itu. Anak lucu, ganteng dan semisalnya ya, ya tetap kita bersihkan ya. Nah, dikasih bedak atau semisalnya supaya wangi masya Allah ya. Barakallahu fikum. Tapi tetap apa? Didoakan ya. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kejelekan ini, ain ya, penyakit ain dan semisalnya, atau juga gangguan-gangguan jin dan setan. Barakallahu fikum. Naam. Ya, ada juga pengantin ya. Salah seorang syekh kita di Yaman dulu cerita, waktu hari hanya ini sudah akad nikah ya subhanallah, walhasil di kamarnya bersama para nisa, bersama dengan para wanita, dengan teman-temannya di kamar, dengan demikian masya Allah cantiknya luar biasa subhanallah, dengan rambutnya yang indah, punya rambut indah ya subhanallah, langsung rontok, langsung rusak rambutnya seketika itu juga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah musta'an. Karena apa? Tadi pandangan orang yang tidak suka ya pada orang lain atau pada saudaranya tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga disyariatkan untuk apa ikhwan? Untuk banyak-banyak mengucapkan barakallahu fikum pada saudaranya ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, yang indah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, barakallahu fikum. Nah, demikian untuk menghilangkan rasa kebencian, hasad pada saudara tersebut. Barakallahu fik, barakallahu fik. Nah, atau juga pada benda-benda juga demikian, bisa terjadi yang seperti itu. Mobil ya, kendaraan juga bisa tiba-tiba rusak ya, bisa terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau di Arab, di Yaman sering terjadi seperti itu. Kalau di Indonesia bagaimana? Nah, di Bali atau di Jawa Timur bagaimana? Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau kita ya, wallahu a'lam bishawab, mungkin karena kebodohan kita, wallahu a'lam bishawab, gak ngerti, mungkin mereka punya yang lain-lainnya, istilah yang lain, gak ngerti kita. Nah, atau bagaimana? Abaris, ada bagaimana fenomena seperti ini? Mungkin juga ada, tapi kita kurang perhatian ya, karena kebodohan kita, karena nggak taunya kita. Mungkin saja terjadi seperti tiba-tiba jatuh misalnya, nggak tahu apa sebabnya. Ya, barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Walhasil, kita banyak-banyak berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, anak istri kita. Ya, barakallahu fikum. Yang berikutnya, al-humatin, apa itu huma? Al-humatu summul akrabi wa syibhiha, racun atau bisa akrab ya. Barakallahu fikum. Bisanya akrab, kelajengking atau semisalnya. Ini ya, yang namanya huma ini tadi, huma ya, kena bisa, bisa atau racun binatang berbisa begitu. Tadi semacam apa namanya? Akrab, kalajengking atau juga lipan ya. Dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib, barakallahu fikum. Ah ini ya, hujahnya siapa ikhwan? Hujahnya Husain bin Abdurrahman dengan apa yang beliau kerjakan tersebut. Hadis dari Buraidah ibn Husayd radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah. Yang berikutnya, manin taha ila ma sami'a, kemudian dipuji ya oleh Sa'id bin Jubair, laqad ahsana manin taha ila ma sami'a, amat sangat bagus, masyaallah, amat sangat indah ya, ketika dia mendapatkan sesuatu sampai apa yang dia dapatkan tadi berdasarkan ilmu yang dia dapatkan tadi ya. Barakallahu fikum. Ay akhadha bima balaghahu min al-ilmi, yani dia mengambil ya, amat sangat bagus, masyaallah, amat sangat indah, dengan apa? Akhadha bima balaghahu min al-ilmi, dengan mengambil ilmu yang sampai kepadanya ya. Nah, dengan mengambil apa? Mengambil ilmu yang sampai kepadanya. Nah, sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan. Bi khilafi man ya'malu ala jahlin, berbeda dengan orang yang beramal di atas kebodohan ya, beramal dikarenakan kebodohan. Aula ya'malu bima ya'lam, aula ya'mal, atau juga tidak beramal ya dengan apa-apa yang dia ketahui. Na'udzubillah min zalik, sudah punya ilmunya, sudah sampai badannya ilmu, tapi tidak diamalkan. Na'udzubillah min zalik. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, lafaz yang berikutnya, uridat 'alayyal umam. Uridat 'alayyal umam, qila, ah, ini ditampakkan kepadaku umat-umat. Ditampakkan kepada Rasulullah SAW umat-umat. Jadi Rasulullah melihat banyak manusia. Kapan ini? Ya, kapan? Kila, ada yang berpendapat, ada yang berpendapat ya, kana zalika lailatul Isra. Kana zalika lailatul Isra. Naam. Yaitu pada waktu malam Al-Isra ya. Pada waktu malam Al-Isra. Naam. Pada waktu beliau diangkat ke langit ya, sampai langit 7. Barakallahu fikum. Naam. Ini pendapat yang pertama. Beliau melihat manusia itu kapan? Beliau melihat manusia pada waktu Isra. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, beliau melihat manusia itu yang amat sangat banyak itu pada waktu tidur atau pada waktu yaitu mimpi. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kata barakallahu fikum, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadza fil manami fi ma yadhhar. Ya, wa hadza fil manami fi ma yadhhar. Dan yang nampak di sini, beliau melihatnya pada waktu tidur, ya. Nah, yaitu mimpi pada waktu tidur. Nah. Dan tidurnya Rasul SAW apa? Mimpinya beliau adalah wahyu, ya. Mimpi beliau bukan dari setan, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini penjelasan panjang lebar, juga bisa dirujuk dalam kitab Fathul Bari. Ya, dalam kitab Fathul Bari terkait dengan hadis ini, ya, terkait dengan hadis ini, bab yadkhulul jannah 70 alfan, ya. Bab masuk ke jannah 70 ribu orang, ya. Barakallahu fikum. Kitabur Riqaq 6. Ini ada dua pendapat, ya. Kapan Rasulullah SAW melihat manusia umat yang amat sangat banyak tadi, ya. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Sudah kan? Baik, sudah kan? Karena waktunya sudah tiba, kita cukupkan sampai di sini dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Naam. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Naam, wallahu taala a'lamu bissawab. Diminta tolong oleh orang gitu ya. Naam, iya, diminta tolong oleh orang ya. Naam. Ini fulan ada yang sakit itu. Antum bisa meruqyah beliaunya gitu ya. Sebagai perantara, sebagai wasilahnya ya. Wallahu a'lam bissawab. Naam, beberapa kali juga ana ditanyai masalah itu, ana belum mendapatkan jawabannya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naam. Al-Zahir Syekh Ibnu Utsaimin menasihatkan ya di kitab Qaul Mufid ini ya, menasihatkan beliau, beliau menasihatkan kita kalau kita menjenguk orang sakit ya, kalau kita menjenguk orang sakit hendaknya kita langsung peka, langsung cekatan. Untuk apa? Untuk meruqyah sahabat kita yang kita jenguk tadi. Jangan sampai dia itu berharap sehingga kemudian dia minta. Nah, begitu. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin hendaknya kita yang ngerti dibacakan Al-Fatihah dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Agar jangan sampai dia berharap dan sampai kemudian dia minta kepada kita yang menjenguk. Jangan sampai demikian. Kita yang ngerti hendaknya. Walhasil itu intinya yang beliau nasihatkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah. Hah? Gimana? Iya, lafaznya dikeraskan. Nah. Nah, ya bisir juga, tapi wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab ya dikeraskan juga enggak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.